السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina." Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa penjagaan diri, kehormatan diri, wal ghina dan juga merasa cukup dengan pemberian yang engkau berikan. Jemaah jemaah sekalian, ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja di antara kita ada yang jarang bacanya, bahkan tidak pernah membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat agung, doa yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang apabila perkara tersebut terpenuhi, maka kita merasakan kenyamanan, merasakan kesempurnaan di dalam hidup ini. Di antara yang beliau minta di dalam doa tersebut yaitu huda, petunjuk. Sering mungkin kita baca di dalam surat Al-Fatihah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa yang sering kita baca, tetapi mungkin sebagian kita tidak mengetahui apa makna dari petunjuk. Asy-Syaikh As-Sa'di dan juga muridnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an memaknai di dalam kitab-kitabnya masing-masing, makna huda, petunjuk adalah al-iman wal-amal salih. Petunjuk adalah seseorang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepadanya untuk bisa beramal dengan amal salih. Iman merupakan perkara yang Mari kita cari di dalam kita menjalankan keislaman ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memuji orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dengan ganjaran yang mulia, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang dipersiapkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mungkin saja sudah kita sering kita dengarkan bahwasanya iman itu mencakup 6 rukun, yaitu seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Yang pertama yaitu seorang mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Sebagaimana di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberitakan, di antaranya di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman yaitu zat yang maha pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang maha merahmati, 'alal 'arsyi istawa, berada di atas arsy, beristiwa. Karena banyak di kalangan masyarakat kita, bahkan tersebar pemahaman ini di tengah masyarakat kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala itu ada di tempat-tempat yang baik ataupun tempat-tempat yang buruk sekalipun. Ini keyakinan yang sangat batil, keyakinan yang sesat, keyakinan yang salah berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa bersemayam di atas arsy, namun ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Kemudian yang kedua mencakup mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah manusia ini diperintahkan untuk beribadah, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya dari kalangan makhluk-makhluknya. Bahkan dari kalangan nabi dan para malaikat pun kita tidak boleh untuk berdoa, beribadah, meminta kepada mereka apapun. Kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada Allah mencakup beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang mengatur alam semesta ini, zat yang memberi rizki kepada seluruh yang hidup di muka bumi ini, baik dari kalangan manusia, setan, maupun dari kalangan hewan-hewan. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada Allah SWT, yaitu dengan kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun imannya kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan untuk menurunkan, mengatur turunnya hujan, dan malaikat-malaikat yang lain. Kita yakini mereka adalah malaikat-malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Ada juga malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah dan nama dari para malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, seorang muslim harus meyakini bahwasanya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, baik kitab-kitab yang terdahulu maupun kitab yang ada sekarang yang dipegang oleh umat Islam, ada kitab-kitab yang membawa petunjuk. Allah Subhanahu wa taala turunkan Zabur kepada Nabi Daud sebagai wahyu bagi beliau dan juga umatnya. Juga Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan juga Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, setelah diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada seorang pun yang beralih kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak boleh seorang beralih kepada Injil, Taurat, Zabur, padahal ada di tengah kita Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang sangat sempurna, Al-Qur'an yang membawa rahmatan lil alamin, karena nabinya juga rahmatan lil alamin. Kita meyakini secara terperinci hukum-hukum dan sesuatu apapun yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah Taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, seorang hamba beriman dengan rasul-rasul dan juga nabi-nabi yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Banyak sekali para nabi dan para rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, yang mereka adalah utusan yang membawa petunjuk untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, membimbing manusia ke jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga memerintahkan mereka kepada kebaikan dan juga melarang mereka dari kejelekan-kejelekan. Kemudian yang kelima, beriman kepada Allah juga mencakup beriman kepada hari akhir, meyakini bahwasannya hari akhir itu ada. Hari akhir itu dimulai dari seseorang meninggal, berada di kubur, sampai nanti menjelang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Semuanya harus kita yakini itu semuanya. Apa yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian-kejadian yang ada di dalam kubur, kejadian-kejadian yang ada nanti di hari kiamat, itu semuanya harus kita yakini. Karena yang berbicara dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan yang terakhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menggerakkan itu, tidak ada yang menjadikan hal itu menjadi peristiwa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejadian-kejadian, gempa bumi, lahirnya seorang, meninggalnya seseorang, musibah yang terjadi, itu semuanya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini yang baik maka baik buat hamba tersebut, dan yang takdir yang jelek itu baik buat hamba tersebut juga, dikarenakan di baliknya ada hikmah, ada tujuan yang baik dari musibah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Itulah iman, enam rukun iman yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian udah petunjuk juga mencakup al-amal salih, yaitu amal yang baik. Karena bagaimana seseorang bisa beriman apabila dia tidak bisa beramal dengan amal yang baik? Seseorang yang beriman pasti dia akan beramal dengan amal yang baik. Amal yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan amal yang buat-buat sendiri oleh siapapun itu, oleh siapapun dari kalangan manusia sepintar apapun dia. Apabila amal tersebut tidak ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut bukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada indikasi di dalam amalan tersebut riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia. Tidak ada di dalam amalan tersebut hal-hal tersebut, maka itu merupakan amal soleh. Dan yang kedua, amal tersebut sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin, khalifah pengganti, pemimpin pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan amal tersebut, maka kita lakukan amalan tersebut sesuai dengan bimbingan mereka. Apa yang tidak diajarkan oleh mereka, maka kita tidak melaksanakannya karena tidak ada bimbingannya di dalam ajaran Islam ini, baik dari Al-Qur'an, dari sunnah maupun dari apa namanya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian itulah makna petunjuk, yaitu iman dan amal soleh. Kemudian di dalam doa tersebut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta at-tuqa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa adalah yaitu melaksanakan ketaatan di atas ilmu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengerjakan sebuah ibadah, seseorang mengerjakan sebuah perintah yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengerjakan tersebut di atas ilmu, bukan mengarang, bukan mengada-ada, dan dia mengerjakannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah seseorang meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu, bahwasanya dia meyakini bahwasanya itu maksiat, itu perbuatan dosa yang bisa menimbulkan musibah. Dia mengetahui itu di atas ilmu karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepadanya, takut dari dosa-dosa yang menyebabkan musibah di dunia maupun di akhirat. Itulah takwa, makna takwa yang sangat mencakup, yang disebutkan oleh tabi'in yang mulia Thariq ibn Habib rahimahullahu taala, yaitu engkau beramal di atas ilmu karena mengharapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam doa tersebut yang ketiga adalah Nabi SAW memohon al-afaf, yaitu kehormatan diri. Nabi SAW memohon kehormatan diri di dalam doa yang beliau panjatkan tersebut. Artinya Nabi SAW memohon untuk bagaimana beliau dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan, yang Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, itu semuanya adalah perkara yang bisa menjadikan kita hina di dunia maupun nanti di akhirat dengan cara dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Seseorang akan terhina di dunia dengan cara dia melakukan kemaksiatan tersebut, melakukan amalan kejelekan tersebut, hina di hadapan manusia, dia akan dilecehkan dikarenakan perbuatan yang jelek tersebut. Dan juga nanti di akhirat dia akan hina di neraka yang di bawah. Sementara penduduk surga melihat orang tersebut, kenapa kamu bisa melakukan amalan tersebut? Itulah kehinaan. Dikarenakan seseorang melabrak, dikarenakan seorang berani untuk bermaksiat, melaksanakan, melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan makna yang kedua yang disebutkan juga para ulama, al-afaf, penjagaan diri adalah dengan cara seorang tidak meminta-minta kepada manusia. Seseorang tidak meminta-minta apabila dia tidak membutuhkan kepada manusia, karena kita semuanya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada manusia. Kita bukan seperti orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam surat Ali Imran, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan innallaha fakir, Allah itu miskin, Allah itu kere. Wa nahnu aghnia, sementara kami orang-orang Yahudi ada orang-orang yang kaya. Itulah ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanaktu bima qalu, akan kami tuliskan apa yang mereka katakan tersebut. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq, dan dikarenakan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami akan katakan kepada mereka orang-orang Yahudi, rasakanlah azab yang pedih. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kaya dari manusia, tetapi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai sekalian manusia, kamu itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada harta yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa kaya dari manusia. Dan kekayaan itu bukanlah dengan kaya harta, tetapi kaya darah, kaya hati. Bagaimana seorang merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جمع جماعة sekalian، dan di dalam doa tersebut yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon al-ghina, yaitu merasa cukup ya, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari fisik maupun material. Kita harus merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya, baik nikmat secara fisik ya, dimulai dari kepala sampai dengan kaki, itu semuanya adalah nikmat yang sangat agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tidak ada bentuk yang terbaik kecuali bentuk-bentuk manusia. Bentuk hewan, bentuk setan, bentuk pepohonan, semuanya tidak lebih baik daripada bentuk manusia yang sempurna, bisa berbicara, bisa mencium, bisa mendengar, bisa membaca, bisa merasakan di hati, bisa berpikir, bisa berjalan, dan seluruhnya itu ada di kalangan manusia. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, merasa kaya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari sisi material, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik kita miskin, kita kaya, hal itu sedikit, hal itu banyak, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas pemberian tersebut, karena itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, itu semuanya akan menjadi pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, dari mana kita dapatkan, untuk apa kita keluarkan? Kita dapatkan dari yang halal atau yang haram, kemudian kita keluarkan untuk kebaikan ataupun untuk sia-sia harta tersebut, itu semua yang nanti akan ditanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran seseorang, ukuran fisik, ukuran material tidak ada di dalam syariat ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa cukup, dia akan merasa sempurna, dan dia tidak akan menoleh kepada yang lain sehingga dia akan membutuhkan, tidak berbeda dengan orang yang dia merasa kurang dari fisik, dia akan berusaha untuk memakai alat apapun, kosmetik apapun, sehingga akan menjadikan wajahnya, anggota tubuhnya menjadi yang sempurna. tidak akan merasa cukup dengan memberi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hartanya. Dia tidak merasa cukup dengan memberi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berusaha mencari harta baik dari yang haram, dia akan ambil harta tersebut. Padahal harta tersebut nanti akan menjadi pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil 'adad, walakinnal ghina 'ala nafs." Bukanlah kaya itu adalah dengan kaya harta, banyaknya harta, tetapi kaya adalah dengan kaya hati, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak meminta-minta kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya petunjuk untuk bisa beriman, beramal saleh, memberi petunjuk untuk bisa menjadi hamba yang menjaga dirinya, kehormatan dirinya, dan merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan, bisa sering membaca doa yang Rasulullah SAW sering panjatkan di dalam hadis tersebut, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk dan juga ketakwaan, wal afaf, penjagaan diri, kehormatan jiwa, wal ghina, dan juga merasa cukup dengan pemberian dari-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa aqimish shalah.